Kenangan yang tiada mungkin akan terlupakan. Bagi diriku lembaran ini sudah terjadi. Sewaktu asmara di saat pertama, kini ternyata penghabisan pula. Meski selintas sungguh berarti pada diriku, kenangan Desember sangat